Dari mana? Jai, Assalamualaikum. Untuk seluruh peserta diharapkan jangan pulang dulu. Kami buka dua sesi pertanyaan untuk tanya jawab. Mungkin siapa yang akan bertanya untuk ustaznya? Ya, silakan maju. Satu Ikhwan, satu Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah Pratama. Sekarang saya udah duduk di semester 2. Pertanyaan besar saya, sekarang ada kemudahan dalam menuju ke Al-Azhar tentunya. Saat ini ada jalur tes dari Timur Tengah sendiri yang tujuannya ke Sudan, Kairo dan Al-Azhar tentunya. Pertanyaannya mengenai bagaimana cara mengartikan dalam interview itu kan ada pengertian dan pembacaan gundul itu. Dan saya bisa memahaminya dalam teks gundul tersebut, tapi mengartikan kata per katanya itu yang menurut saya rada sulit. Mungkin cukup sekian pertanyaannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beasiswa itu, kan kita ada interview nih. Dari interview itu, kan dia ada bahasa Arab nih, dalam bahasa Arab. Dia, jadi ada, kita suruh baca teks. Teksnya itu bahasa Arab. Ya, pertanyaannya tadi, Afwan diulang. Dari teks yang kita baca nih, kita kan ada pembacaan teks bahasa Arab, gundul tentunya. Dan awalnya kita membaca, dan kita yang maharokati sendiri tentunya, dan kita sudah paham apa yang kita baca, namun dari interviewernya dia menanyakan kata per kata dan bagaimana cara kita ini gitu, apa bisa tahu makna sesungguh dari kata per kata itu sendiri. Kayaknya nih harus punya aplikasi translate bahasa Arab tuh. Intinya sih banyak-banyak aja hafal vocab ya. Sebetulnya belajar bahasa Arab itu sederhana. Satu kata bahasa Arab itu bisa berubah menjadi bahkan lebih dari 50 kata. Karena bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya kan. Jadi satu katanya itu bisa berubah-ubah dalam bentuk yang berbeda-beda dengan dasar kata yang sama sampai lebih dari 50 kata. Jadi kalau kita hafal satu vocab bahasa Arab, itu kayak kita ngafal 50 vocab. Kalau kita tahu perubahan-perubahan bentuknya. Jadi banyak hafal vocabnya aja. Kayak orang belajar bahasa mah pasti hafalan vocab dan praktek. Sesederhana itu sih. Ya. Yang Ahwat silakan. Ya, Ahwat yang mau bertanya, silakan untuk memperkenalkan diri, asal, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah aja ya, Ustaz. Gak usah nama, akunnya aja. Yang mau saya tanyakan adalah saya pernah dengar ceramah salah satu ustadz di Indonesia bahwa kalau kita memilih suami itu jangan yang punya masa lalu buruk katanya, karena nanti takutnya imbas ke rezekinya. Karena pernah ada suami istri yang datang ke tempat beliau, kemudian pas ditanya pernah melakukan 10 dosa besar atau tidak, ternyata suaminya itu pernah melakukan. Nah, karena hal itu dalam rumah tangga tersebut akhirnya rezekinya itu agak susah Pak Ustadz. Dari si istri dan dari suami pun menceritakan bahwa suaminya pun tidak dapat kerja, terus istrinya juga tidak hamil-hamil. Nah, pertanyaan saya adalah, jika ada seorang laki-laki yang hitbah, mau hitbah kita dengan masa lalu yang kelam sekali, tetapi laki-laki tersebut sudah bertaubat nasuha dan sudah hijrah dan sudah kembali baik, kalau dari kitanya sudah menerima, tapi karena kita udah pernah dengar kajian tersebut, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Tolong penjelasannya, terima kasih. Oke, barakallah. Saya pengen sharing cerita Umar melamar salah satu putrinya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu kan masa lalunya Umar yang begitu kelam, yang pernah melakukan dosa-dosa besar, bahkan dosa syirik, membunuh dan seterusnya. Ketika Umar jadi khalifah, Umar datang kepada Ali, dia bilang, "Ya Abul Hasan, saya itu udah punya hubungan dengan Rasulullah lewat Hafsah, anaknya Umar yang jadi istri Rasul. Nah, saya pengen menyempurnakan kekeluargaan saya dengan cara membangun hubungan kepada kamu ya Abul Hasan Ali. Maksud kamu ya Umar, saya pengen melamar putrimu ya Abul Hasan." Dan Ali ternyata menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Seandainya kaidah itu berlaku dalam segala urusan, pasti Ali lebih selektif daripada kita. Karena Ali itu tahu kan, orang yang enggak pernah maaf melihat auratnya sendiri aja enggak pernah melihat. Itu Ali ya. Auratnya aja enggak pernah ngelihat. Kalau kita aurat orang aja ngelihat, apalagi punya sendiri. Kalau Ali yang sendiri aja enggak pernah ngelihat. Jadi dia enggak ngerti yang gitu-gitu mah. Bayangin dalam satu peperangan Ali duel. Ali itu kan gladiatornya Rasulullah ya. Jadi petarung yang luar biasa lah. MMA lah ya, mixed martial art gitu. Ali itu pas tarung sama salah satu orang kafir, terus menebas pedangnya ke pahanya orang kafir sehingga celananya sobek, kelihatan aurat pahanya. Akhirnya Ali menutup matanya, gak jadi membunuh orang itu gara-gara gak mau ngelihat sesuatu yang tidak baik. Bayangin, orang seselektif seterjaga Ali ini mau menikahkan putrinya yang sangat terjaga juga, putri yang luar biasa soleha, dengan orang yang punya masa lalu seperti Umar. Jadi Allah tidak melihat masa lalu kita jika kita sudah menutupnya dengan taubat. Masa lalu itu baru mempengaruhi masa depan kita kalau kita belum bertaubat. Akan mempengaruhi rezeki, mempengaruhi keberkahan hidup, mempengaruhi ilmu, ya, kalau belum bertaubat. Tapi kalau sudah bertaubat, maka Allah saja sudah menghapus. Siapa kita untuk tidak melupakannya? Allah saja sudah melupakan. Allah saja sudah memuliakan hambanya yang bertaubat. Hari dia beristighfar, hari itu dia jadi kekasih Allah. Kalau dia jadi kekasih Allah, kenapa kita enggak mau menjadi kekasihnya? Allah aja mengangkat hambanya yang bertobat sebagai kekasihnya, kenapa kita tidak mengambilnya sebagai kekasih kita? Walaupun kalau ada dua pilihan, kita memilih yang paling bersih masa lalu, bukan berarti kita menjudge orang ini kotor, tidak. Hanya untuk mungkin lebih nyaman aja buat kita, itu subjektif ya. Tapi kalau dari sisi agama, Allah menyamaratakan antara hambanya yang punya masa lalu gimana pun, asalkan masa sekarangnya dia sama-sama beribadah dan taat kepada Allah. Jadi cerita Umar sama Ali itu jadi contoh lah, bahwa Ali gak ngelihat masa lalu Umar. Kalau ngelihat itu pasti gak ada yang mau jadi istrinya Umar. Itu teh. Ya, sedikit lagi teman-teman. Saya tadi lupa, ini ada sedikit amanah. Karena memang acara kita ini selain taklim, juga kita sedang belajar memiliki rasa persaudaraan, ukhuwah. Maka pada acara ini juga teman-teman panitia mengadakan semacam penggalangan dana atau infak fisabilillah untuk buka puasa di Palestina dan Suriah. Ini luar biasa ya. Kalau kita biasanya buka puasanya di Indonesia, di Lampung, ini buka puasanya tuh di Palestina dan di Suriah. Jadi kata Nabi kan, siapa yang memberi makanan berbuka, maka dia seperti berpuasa. Jadi kalau kita ngasih makanan berbuka untuk orang di Palestina dan di Suriah, seolah-olah kita berpuasanya di Palestina dan Suriah, dan itu punya keistimewaan tersendiri. Maka hari ini nanti insya Allah panitia juga pengen ngegalangin dana buat saudara-saudara kita yang sedang dizolimi di Suriah, terutama yang parah banget tuh, anak-anak kecil, yatim piatu, tinggal di kamp pengungsian. Mereka usia masih 7 tahun udah pada puasa. dan mereka itu orang-orang solih. Apa kata Nabi? Sebaik-baik makanan adalah yang dimakan oleh orang solih. Jadi harta kita itu berkah kalau harta kita itu dimakan oleh orang solih. Insya Allah Palestina sudah itu orang-orang yang solih. Kata Nabi, kalau nanti terjadi fitnah di akhir zaman, iman itu ada di Syam. Syam itu Palestina dan Suriah. Jadi ayo kita bareng-bareng bertabarruk, berinfak semampu kita. Yang penting ada walaupun sedikit, daripada kita merasa bahwa ah, ini mah gak ada artinya. 1.000 rupiah itu juga sesuatu yang berharga untuk mereka. Jadi seberapa yang kita mampu, mudah-mudahan itu bisa jadi investasi kita nanti di akhirat insya Allah. Jadi nanti di akhir acara akan ada penggalangan dana. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat yang baik, alhamdulillah kita mendengar ilmu dari guru kita, alhamdulillah bisa hadir di sini. Insyaallah silakan rekan-rekan panitia untuk bisa menjadi jalan untuk saudara-saudara kita yang ingin menyalurkan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan Syria. Silakan memberikan infak terbaik dan jangan pulang dulu karena insyaallah kita acara di sini yang akan diimami langsung oleh Ustaz insyaallah. Dan saya informasikan untuk teman-teman yang mau lihat buku karya beliau, silahkan mendatangi stand dompet berlima Darut Tauhid di depan, gitu ya. Ada karya beliau, alhamdulillah, masya Allah, tentang booster Ramadan. Kalau teman-teman mau memaksimalkan amalan Ramadan, silahkan kepoin harganya ya, insya Allah. Baik, silahkan ada teman-teman dari panitia yang mengadakan penggalangan dana, silahkan berikan yang terbaik. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz, insya Allah sedekah yang kita titipkan adalah untuk jalan kita nanti, mudah-mudahan kita bertemu di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemana-mana dulu, kita akan doa bareng Ustaz. Insyaallah yang pengen cepat lulus kita doakan, yang pengen cepat nikah kita doakan, yang masih pengangguran kita doakan biar cepat-cepat dapat pekerjaan. Insyaallah kita akan bareng-bareng doa sama Ustaz. Buat yang ahwat silakan difasilitasi, untuk panitia yang masih di luar silakan difasilitasi agar jadi jalan kebaikan untuk teman-teman semua. Insyaallah program Ramadan Peduli Palestina dan Syuriah akan terus kita lakukan. Kita selalu fokus untuk membantu peradaban yang dimana mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Syuriah. Kita iringi ya yang sudah menitipkan infak terbaiknya dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakallahu khairan katsir kepada teman-teman yang sudah menitipkan sebagian dari rezekinya. Jika yang belum sempat silakan nanti datang ke stand dompet berlima Darut Tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan MC. Kepada MC disilakan. Oke. Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Harun Ataki yang telah menyampaikan beberapa banyak materi. Semoga kita semua yang hadir di sini, yang menerahkan di sini, bisa mengambil hikmah-hikmahnya, bisa mengimplementasikan apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Untuk acara selanjutnya yaitu pengasihan cindera mata dari kampus IBI Darmajaya kepada Ustadz Hanan Ataki yang akan dikasihkan oleh Bapak Wakil Rektor 3 kepada Bapak Muftihat Toyib SSMM. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Mufri Hatoye, kepada Ustadz Hanan Ataki. Kita beralih ke acara selanjutnya yaitu acara doa. Doa yang kali ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Teguh Hanan Ataki. Kepada beliau dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله Duhai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah Rob kami yang telah menciptakan kami, yang memelihara kami, yang menjaga kami, yang telah menyempurnakan bentuk dan rupa kami, yang selalu memberikan rezeki kepada kami, yang selalu menunggu datangnya kami untuk meminta ampun kepadamu, yang selalu maha tahu terhadap segala perbuatan kami, tetapi engkau merahasiakan segala aib dan dosa kami. Seandainya engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti semua orang akan benci kepada kami. Sekiranya engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti kami menjadi orang yang paling hina di muka bumi. Sekiranya engkau membuka aib-aib kami, ya Allah, pasti tidak ada seorang pun yang mau berteman di dekat kami. Segala puji bagimu, ya Allah. Engkaulah yang dipuji di langit dan dipuji di bumi. Engkau maha baik, engkau maha pemurah, engkau maha lembut, engkau maha penyayang, ya Allah. Engkau maha penghampun, engkau maha mulia sedangkan kami hina di hadapanmu, ya Allah. Engkau maha kaya sedangkan kami fakir di hadapanmu, ya Allah. Engkau maha sempurna sedangkan kami penuh kekurangan, ya Allah. Engkau maha bijaksana sedangkan kami bodoh, ya Allah. Engkau maha suci sedangkan kami kotor, ya Allah. Engkau maha mulia sedangkan kami tercela, ya Allah. Kepadamulah kami berserah diri, ya Allah. Kepada zat yang kami yakin akan kesempurnaan dan kebesarannya, ya Allah. Kepadamulah kami serahkan hidup dan segala urusan kami, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kami serahkan hidup kami dan mati kami hanya kepada Engkau, ya Allah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, ya Allah. Tolonglah segala kesulitan kami. Bantulah kami dalam setiap masalah-masalah kami. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tahu masalah hidup kami itu datangnya karena dosa-dosa, ya Allah. Dan hanya dengan ampunan dosa darimu, masalah-masalah kami menjadi mudah, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Balaslah setiap kebaikan dan pengorbanan mereka dengan balasan yang lebih baik di sisimu, ya Allah. Karena kami sadar, kami tidak mampu membayar dan membalas kebaikan mereka sama sekali, ya Allah. Justru sebaliknya, setelah kami tumbuh menjadi orang dewasa, setelah orang tua kami menjadi renta, menjadi lemah, setelah orang tua kami berjuang dan berkorban untuk kami, justru kami sering mengecewakan mereka, ya Allah. Kami merasa sombong dan angkuh di hadapan mereka, ya Allah. Kami sok tahu di hadapan mereka, ya Allah. Kami mengabaikan panggilan mereka, ya Allah. Kami sering tidak mengangkat telepon dari orang tua kami karena alasan sibuk, ya Allah. Kami tidak membalas SMS orang tua kami karena alasan banyak tugas, ya Allah. Kami tidak datang bersilaturahim kepada orang tua kami di hari libur, tetapi kami punya waktu untuk jalan-jalan, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami, ya Allah. Tidak mampu kami membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami, ya Allah. Mungkin doa-doa kami ini menjadi kebaikan yang jauh lebih berarti bagi mereka di sisimu, ya Allah. Mungkin doa ini bisa sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan kami selama ini kepada orang tua kami, ya Allah. Mungkin doa ini menjadi bakti satu-satunya yang berharga untuk orang tua kami setelah mereka wafat kelak, ya Allah. Terimalah orang tua kami. Golongkanlah orang tua kami di antara hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Berikan mereka husnul khotimah. Berikan mereka surga-surga, taman-taman surga di dalam kuburnya. Dan masukkanlah mereka ke dalam naunganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi acara demi acara sudah kita lalui bersama dan kini tibalah kita pada acara, yakni acara penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya atas memandu acara, bila mana ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini agenda yang pertama Ustaz Hanan Ataki di Lampung. Insyaallah agenda yang kedua nanti di waktu pukul 19.00 di Masjid Al Muhajirin di Pasar Wai Halim. Insyaallah beliau di sana akan bercerita tentang untuk orang-orang yang sedang merindukan Rasulullah, maka